السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سمو كوانين كوانين أم لا yeah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun fi adabil tayammum. Ai hadha faslun fi adabit tayammum. Ini suatu fasal pada menyatakan adab tayammum. Maka jika lemah engkau daripada memakai air kerana ketiadaan akan dia air, kemudian daripada engkau tuntut akan dia akan air, atau kerana sesuatu yang menegahkan daripada sampai air kepadanya, kepada anggota daripada kepada air daripada binatang buas, kalau ada orang yang berkehendak menghabas akan dikau, itu menangkap, atau ada air hadir tetapi berkehendak kepadanya air kerana dahagamu atau dahaga taulanmu, atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu padahal tiada dijual akan di air melainkan lebih daripada harga yang berada pada waktu itu dan tempat itu, atau bagimu luka atau penyakit yang kau takut binasa akan dirimu atau takut binasa sesuatu daripada anggotamu, maka hendaklah ketika itu bahawa engkau niatkan ini masuk waktu semayang fardu, kemudian maka engkau sahaja yang ini debu yang suci lagi tiada bercampur dengan suatu, dan engkau tepuk atasnya debu dua tapak tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada segala mukamu sekali, dan niatkan olehmu ketika itu mengharukan semayang seperti engkau kata nawaitu tayammuma listibahati salatil fardhi, sahaja ku tayammum kerana mengharuskan semayang fardu. Dan tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambutnya sama ada jarang atau tebal. Kemudian maka tanggalkan cincinmu jika ada pada tanganmu cincinmu. Maka tepuk olehmu akan tapak tanganmu yang kedua ke atas debu serta engkau jarangkan segala jarimu. Dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua siku. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu itu, maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata kedua tanganmu itu. Kemudian maka sapu olehmu akan salah satu bila tapak tanganmu kepada lainnya lain tangan, serta engkau selak-selati ini celah-celahkan akan segala selang-selang jarimu, dan engkau semayangkan dengan tayammum itu satu fardu dan barang yang kau kendaki daripada segala sunat. Maka jikalau engkau kendak akan semayang fardu yang kedua, maka engkau permulai pula tayammum yang kedua itu. Bermula tayammum daripada hadas kecil dan daripada hadas besar itu kaitiatnya satu yang ini sama. Baik, bab tayammum. Kita dengar semua bab tayammum. Ada orang yang telah reti tayammum dan ada orang yang tak reti lagi. Tak reti lagi ataupun reti dah sikit-sikit. Jadi malam ni pakai bulik lalulah. Endak-endaknya pakai faham selalu. Maknanya sampai masa kita boleh bertayammum. Tayammum dia kata sebenarnya dia adalah ganti daripada wudu. Nampak? Dia bukan boleh pilih-pilih gitu. Hari ni malam ambil wudu tayammum kali, tak boleh. Kalau istinja lain, bersih, basuh berok, basuh kucing, itu lain. Dah? Masuk dalam tandas hotel tengok ada paik air, ada tisu, pakai tisu sekali, air ada, boleh tak tu? Tu boleh. Esok pakai air pula sekali, malah pakai tisu, boleh. Tayammum tak boleh pilih, dia kena darurah dulu, dia kena kesempitan dulu baru boleh tayammum. Nampak? Dia kata maka jika lemahlah engkau daripada memakai air. Kita lemah nak pakai. Lemah ni maknanya kita tak mampu nak guna air. Sebab apa? Banyak sebab. Di antaranya kerana tidak ada ketiadaan akan dia air, kemudian ada engkau tuntut akan dia. Boleh tayammum. nak ambil wudu, bertilah satu tempat, katakan. Eh, tengok tak ada paya air. Tak ada sungai kat kita berti tu. Boleh tak tayamun ni tu? Ha? Ha, kena cari dulu. Kalau tayamun selalu, tak sah. Nampak lagi? Okay? Eh, berti motor sikar dah lewat dah ni. Kopal kat highway. Nah, kalau nak tunggu sampai di Kolong Poh, maknanya mampu ha? Habis waktu dah lah, katakan lah. Tak? Ha, tak semayang lagi subuh ni. Tak? Ha, takkan boleh semayang aku sebelah jamur. Tengok eh, berhenti kat tempat berhenti tak ada air. Boleh tayamu selalu? Tak boleh. Kena cari dulu. Berhenti parking kereta, parking motor, cari dulu. Bila cari dah putus asa, baru boleh tayamu. Bukan berhenti tengok, ah, tak baik tayamu. Bukan gitu. Eh, kena cari. Sebab Tuhan kata, falam tajidu ma'a fatayammamu. Apabila kamu sudah tidak jumpa air. Tak jumpa ni maknanya cari dah tak jumpa. Nampak? Baru boleh tayamum. Ha. Dah jauh mana kita cari? Pada adatnya lah. Tengok-tengok keadaan. Eh? Dalam hadis dah tak sebut berapa kilometer kena cari, berapa meter, berapa jam kena berjalan daripada mula kita nak ambil air semayang. Nah, tapi qada-qada adat. Maknanya kalau kita berhenti sini, katakanlah sini. Berhenti kereta, tengok sungai ada pinggan ni. Depan tu ada bukit sikit, jalan kaki turun kok lembah tu. Jauh lah daripada kereta, tak ada juga lah. Nah, ha, maka kira boleh tayamum tu. Eh? Ha, sebab apa? Berhenti takut berhenti kereta sini, tak nak pergi cari, dah ada belakang kereta tu ada selaga. Eh? Tak cik tu. Jadi kena cari tu. Eh? Pak-pak tu. Ha. Setengah-setengah kitab-kitab jawi dia kata kalau kita dengan tepat kita mula berhenti dengan tepat ujung ngasuk hok cari tu, kalau sekali panggil laung kok tak dengar. Ha, tak dengar tu kalau panggil situ. Ha, tak apa jauh tu. Boleh gustam balik tayamu. Ha? Nak? Ha, jadi itu qada-qada ulama' boh. Bukan mesti gitu. Kita pun marilah di rumah. Ini rumah. Singgah di rumah. Tengok pai air tak tu bit air. Nak semayang maghrib. Boleh tayamu tu. Tadi ni tubik luar tu. Nampak? Tubik luar tengok. Oh, ada surah depan tu. Haa. Nampak? Kena ambil wuduk surah. Bukan boleh tayamu dulu. Buka pahit tak ada. Berawak tayamu. Nak? Haa. Tubik luar tu kena gitar tu. Gitar sampai ujung sipang. Nak? Haa. Tak ada rumah ni. Tak ada rumah juga. Rumah kita sebuah rupanya duduk. Nak? Haa. Maka baru dia kata memang tak ada air di situ. Boleh tayamu. Itu panggil tak ada air. Atau kerana sesuatu yang melegakkan sampai air kepadanya kepada seseorang. Daripada binatang buas. Atau ada orang yang berkehendak menghabas akan dikau. Ataupun air ada tapi kita nak pergi ke air ada binatang buas. Binatang buas yang membahayakan, memudaratkan kita. Faham lagi? Bukan semua binatang. Nah. Kita duduk satu tempat. Bila nak pergi ambil wuduk, kita nak pergi kat telaga tengok. Wah, rimah duduk kat telaga. Kalau cikgu rimah ada, dia ambil. Eh? Ha. Mana kalau kita pergi ambil wuduk juga, rimah. Bukan rimah plastik. Rimah sungguh. Rimah yang jaga dia, dia bahan ni. Sosok kita. Nak? Ha. Maka dikira kalau kita pergi mudarat untuk keselamatan kita. Mudarat aduh. Maka kita pun tayamum sah. Nah, jangan binatang yang tidak mudarat. Dah berani mungkin tayamum tak pergi kat selaga. Eh, tak boleh. Kau takut ada binatang ni. Binatang ni ada katak pisang. Kalau tak pisang, tak mudarat. Kalau tak pergi, ambil. Tak ajar pergi katak pisang makan orang. Nah, tu ambil geli dah tak pergi. Geli-geli. Kena pergi ambil kau. Tayamum tak sah. Sebab binatang tu tak beri mudarat. Jadi kiah lah rimah ke, singa ke, ada kat telaga. Tak, ada ular terdorong ke, anak pandar, dan nyesor kat pandar lah. Dah binatang yang jenis makan orang atau melukakan anggota walaupun tak makan. Ha? Macam anjing tak makan orang, dia menggigit. Anjing gila dia kat tu. Ha. Atau maknanya ada orang yang hendak menghabas akan dikau kat telaga, kat paik air. Nak pergi kat paik, nak pergi kat surah. Nampak? Tapi ada orang, orang tu lama yang nak katok kita. Faham tak? Haa, kini kita tak bayar hutang. Tak piti nak bayar. Nah, ha. Jadi kalau dia main-main takak kita. Ha, jadi kita pun tayamu takut kena takak. So, harap. Ha. Nak pergi straight depan nampak dah surah. 100 meter pergi dengan tempat berhenti motor ramai-ramai. Tapi kalau pergi, dia biji. Rotek aku. Nak kena 200 ya. Ha, tayamu mesti tu. Boleh. Nah. Ha. Ada FRU ke depan takut tak tak ha, boleh tayamum kan? Ada hari tu Kuala Lumpur kita balik jalan naik ke lobi hotel, naik atas lobi tu tengok pulih ramai, ada dalam 20-30 orang. Bila kita naik daripada lalu kot lobi tu nak pergi ke pulih tu, dia pakat tengok masa kata pantang lah hari ni. Nampak? Ha. Tengok dah kereta luar tu. Bukit Amang. Berat lah. Dia kan buat aku tidur sini. Nampak? Ada lah. Mana dia tengok aku cermilih tak hari lah. Bagi. Tapi tengok lah tu lah. Mana tengah macam tak kabur, tak tak kabur. Nak? Ha. Naik atas. Tak relax pun semua. Tunggung aku tiga jari. Buka pintu dia. Nampak? Tak lagi. Bila kita tu lagi kita buat laju sikit nak tubik kat pintu, dia pakak bangun pom. Alhamdulillah. Ah, baik ah, kena dah gini. Kindir, kindir keke ke apa tu. Dah. Apa mari buat, mari. Nah, ha. Boleh ke amal sungguh berderu-deru. Rupanya dia tunggu boh-boh dia, gawa-gawa tinggi dia usaha atas tekak 3. Dah, ha. Jadi bodiga duduk bawah. Jadi sebuah kita ni nak ambil ambau peminyak. Mau nembuk sekali aku ambil sekali lah. Hujur kok. Debor lenyak ni. Main dia. Kena aku. Atau ada air hadir tetapi berkendak padanya kerana dahagamu. Air ada tapi kita nak minum. Kalau tak minum memang dahaga. Kedah jauh lagi. Umpamanya zaman dulu lah pada masa perjalanan. Nak berhenti dengar setepak. Nak semayang zuhur. Nak minum air dia sebotol. Nak buat minum. Sebab apa? Sapak kari karang. Jadi kalau minum asal karang padang. Sama lah. Kalau tak minum kau pakai ambil udu. Memang negak asal. Nak jalan kau ni. Makin nak selamatkan daripada kita dah gerak lagi. Boleh tayamum. Walaupun air tu ada dalam botol. Boleh tayamum. Atau dahaga taulam atau kawan kita ni dahaga kita minum air banyak dah ni baik lah suara tu tuan taki nak maknanya tahan ke sekali sekarang dah nak sekali minum dah minum pagi dah gelap suara tu gelap sebab laki air gelap suara tinggi gitu gelap nak orang budak kuang ni mari nak lap aja dia ingat kau balik dah alih gelap tengok tak dia orang nusuk balik gelap besarnya lah pasal gitu. Kalau minum ke lembu, mampu ke lembu. Nah, awak kawan dengar. Cek juga tekan minum. Jadi kawan kita dahaga sangat. Dia kata, mitok kita yang minum dahaga sangat dalam perjalanan. Tak boleh, aku nak ambil wudu. Ha, kena beri dia minum, kita tayamu, sok. Tapi kalau orang yang dahaga tu, orang yang tak semayang, dah sok tayamu. Ha, gitu pula. Nah, kita ada sepotong air. Dah minum dah, kita cukup dah. Nak awak ambil wudu. Lepas tu mari seorang. Dia dahaga sangat. Tapi dia orang tak semayang. Kita kenal ataupun tak semayang. Maka tak boleh diminum ke dia. Kita tayamum tak sah. Nampak? Ha. Atau binatang dahaga. Kuda kita naik dahaga. Kalau kita minum ke kuda, kita tak ada air nak ambil wudu. Jawabnya boleh minum air ke kuda. Dan kita sah tayamum. Sekalipun binatang najis mukhalladzah. Nampak? Anjing yang sangat dahaga. Apa jelek dia dah hidup. Kita siang tengok anjing, we minum ke anjing. Kita nak ambil uduk tak ada, tayamu, sok. Tapi kalau orang tak semayang, tak sok. Nampak? Ha. Sebab orang tak semayang, dia hina pada anjing ni. Nampak lagi? Okay? Ha. Dah tak semayang ni, dia buruk ni ulangan. Wakil ayat kan? Ada pula jadi wakil ayat yang tak semayang, mana boleh? Nampak? Yang pertama ni kena orang beriman. Nah, yang kedua semayang. Tak alih tak apa. Nampak? Tak ulama tak apa semayang ni nanti. Sebab tak semayang tak ada agama. Tak ada agama wakil rakyat apa? Wakil beru. Tak, tak semayang. atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu, padahal tiada dijual akan dia melainkan lebih daripada harga yang berada pada waktu itu dan tempat itu. Ataupun orang tu ada air tapi kita minta dia tak ubi, kita boleh tayamum. Ataupun dia nak jual, dia nak jual wajib kena beli. Kalau kita ada duit, tak beli berdosa. Sebab kalau kita tak beli, kita kena tayamum. Kalau kita pergi beli, boleh ambil wudu. Maka beli wajib. Tapi syarat dia nak jual harga biasa. Umpamanya kalau sebotol air 2 riyal. Nampak? Kalau dia nak jual 2 riyal, wajib beli. Dia kata nak air beli 80 riyal. 80 riyal, tak wajib beli tayamum. Faham ke? Cikgu, nampak tak? Munyu ibat tayamum. Dia buat ni kos seri lah tu. Atau bagimu luka atau penyakit yang kau takut binasa akan dirimu, atau binasa sesuatu daripada anggotamu, ataupun kita tayamum dengan semak luka, kalau kena air mati, maka haram kena air, kena tayamum. Tak boleh kita mudaratkan diri. Dia kata biar mudarat-mudaratkan ibadat kan? Tak boleh. Nabi tak ajar diri. Nampak? Ataupun tak mati tetapi cedera kau parok, maka boleh tayamum. Ataupun jadi lambat rai. Nah, siku ni jahit. Rebuh motor sikar jongek. Ada 18 jahit. Kalau kena air nanah. Kalau kena air lambat baik, boleh tayamum. Kalau kena air maka jadi parok hitam. Boleh tayamum. Tapi kalau parok tu duduk tempat yang terlindung, tak boleh tayamum. Kalau kena air parok jadi hitam. Kalau tayamum boleh jadi paroknya. Maka kena ambil kena air juga sebab parut tu tempat terlindung macam punggung nak apa. Punggung biarnya parut jelah. Pergi nak pergi tengok. Nah, kalau muka, kalau lengan, nak tempat orang nampak, kalau kita tayamum daklah jadi parut ngah. Kalau kita ambil wuduk jadi parut tu wuduk. Maka takut parut tu jadi wuduk kena air, boleh juga tayamum. Atau lambat baik boleh juga tayamum. Kalau pedih tak boleh tayamum, kena air juga. Lepas tu kalau rak luka, rak jenis tak baru, nak ambil kain basah, ambil wuduk dulu. Kat ni jangan boleh kena kat jahit ni. Lepas tu ambil kain basah, kain celup air biar basah, buat gitu perlahan-lahan. Soh dah. Biar rata. Lepas air basah tu, dia akan lah. Nampak? Tak apa. Di luka ni tak boleh lama dia kena air. Nak? Tapi kalau luka yang terbuka, tak baiklah kena air. Nak? Maka hendaklah kita ketika itu bahawa engkau niatkan hingga masuk waktu sembahyang fardu, kemudian maka engkau sahaja debu yang suci lagi tiada bercampur dengan suatu, dan kau tepuk atasnya dua tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada segala mukamu sekali dan niatkan olehmu ketika itu mengharuskan sembahyang seperti dikatanya. Lawa itu tayamum al-istibah fi salatil fardhi, artinya sahaja ku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Jadi wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambutnya sama ada jarang atau tebal. Baik. Tayamum ini dua saja rukun je. Yang pertama tepuk niat. Nampak? Niat. Yang kedua sampaikan debu itu pada muka dan dua belah tangan. Setengah kitab dia bilang tiga. Niat yang pertama, yang kedua iaitu sapu debu kepada muka, yang kedua sapu debu pada dua belah tangan. Allah sebut kata famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka hendaklah kamu sapukan debu itu kepada mukamu dan kepada dua belah tanganmu. Nah, kalau kita ambil wudu, kita wajib sapa air ni sampai celah-celah misal janggut-janggut ni. Nampak? Kalau tebal tak wajib sapa ke pangkal janggut. Tapi tayamum lalu gitu saja sudah. Dia tak macam air kan pergi gonyoh pula. Bukan buat gitu. Lalu saja. Tepuk lalu saja. Dua kali tepuk. Tangan ni buah tak debu. Tapi tanah yang berdebu, jangan tak ada debu. Umpamanya tanah kerah. Nah, kerah. Tak ada debu sikit. Tak tengok ada debu benda. Tak sah. Dia kena debu tanah. Nah? Debu pasir boleh? Jangan pasir tak boleh. Pasir bukan debu. Kalau debu pasir boleh. Umpamanya patah tu dia debu. Nah, pasir patah tu dia debu, jenis debu. Kita tepuk lekat debu sini. Maka kita pun sapu sok. Tapi kalau tepuk dah lekat debu, lekat anak-anak pasir, butir-butir pasir. Itu bukan debu. Nah, jadi sebarang tanah boleh. Nah, kau pandai tanah apa pun, tanah merah, tanah kopu. Nah, ha, tanah hijau, tanah kuning. Syaratnya ada debu. Nah, jadi ingat, senang je. Mula-mula buat tangan gini, tepuk gini. Niat mengharukan semayang. Dalam hati aku bertayamum kerana mengharuskan semayang. Faham tak? Dalam hati. Ingat gitu. Lepas tu akak tak buat tangan tau. Lepas tu letak gini. Nampak? Katakan sini tak kena. Buat gini sikit ni. Faham? Ha. Dia tak macam air. Konyol. Tu jadi bedok pulak. Nah? Ha. Lepas tu tangan pulak. Tepuk kali yang kedua. Kalau ada cicing, kena buang cicing. Di tayamu. Nah? Ha. Tepuk yang kedua, yang tangan kanan tu sunat. Sapu debu. Gitu. Hak ni, buat gitu. Nampak? Dah kalau buat sikit-sikit boleh tak? Boleh tak? 8 kali. Faham tak? Ha, tapi 2 kali Nabi buat. Sekali muka. Yang kedua tangan. Ha. Dah buat gini. Neh. Ha, dia gitu. Lepas tu boleh semayang. Sama ada semayang fardu atau semayang sunat. Cuma semayang fardu saja boleh. Maghrib saja. Lepas tu lagi nak semayang isya, kena tayamum semula. Ingat eh? Semayang sunat, bagaimana mana pun boleh berlaku. Dengan sekali tayamum. Kalau wuduk, pasal muka, tangan, kepala, kaki. Lepas tu ada sunat lagi apa semua. Banyak. Tayamum dua. Sama ada kita batal wuduk dengan sebab satu isteri. Atau terberok, terkecing. Atau ketuk. Atau kita tidur. Atau kita junub, hadasa. Dua je buat. Nah, tepuk debu ke muka, tepuk debu sapu tangan, dua saja. Hadas besar pun gitu juga. Sapu muka dan debu dua tangan. Dua orang sahabat, mereka ini tidur bermalam di padang pasir. Nah, ramai-ramai. Esok dua orang ni junub belaka. Dalam tidur orang masih junub lagi. Nah, ha. Mana mimpi semalam? Ha, lagi. Ha, hadas besar. Jadi dia pun esok tu dia pun dah cari air tak ada. Ini pakat tayamum. Kalau seorang ni buat macam biasa. Dia sapu debu ke muka dan dua belah tangan saja. Untuk menghilangkan hadas besar dia. Nampak? Kawan dia gluling dalam debu. Gluling terus. Gluling. Kononnya macam mandi junub buat suruh rata suti badan. Lepas tu kita tanya Rasulullah. Rasulullah kata suruh belaka. Neh? Suruh belaka. Pasal rata belaka. Cuma di kabar kat guling dalam debu tu nak kena sawak lagi ni. Oh dah tunggu sampai guling dalam debu. Muka dengan dua pergelangan tangan saja. Faham tak? Ha. Tak boleh kena debu juga. Ha. Tak boleh kena debu juga. Tayamum juga lah. Atas balut lah. Ha. Sebenarnya, tayamum ni dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau air tu kita nampak membersihkan, kalau debu tak nampak. Nampak? Hakikat dia Allah yang maha mengetahui. Tapi taat budi, semata-mata taat perintah. Kerana tayamum ni umat lain tak boleh. Umat lain dia kena wudu juga. Zaman Nabi Isa semayang kena ambil wudu, tak cerita tayamum. Jadi Allah beri kepada umat Muhammad seorang boleh tayamum. Nah, ha, ni istimewa ni. Jadi bila kita tayamum boleh semayang macam biasa. Neh, boleh semayang macam biasa. Boleh jadi terimam, tak ada masalah. Neh, ha, tayamum ingat tu. Dan debu tu mesti debu tanah. Ada orang kata debu sebarang debu ni tak, debu tanah. Sebab Tuhan kata dalam Quran, "Fatayammamu sa'idan tayyiban." Nampak? Neh. "Fatayammamu sa'idan tayyiban." Nah. Maka wajib kamu bertayamum akan debu tanah yang bersih. Kalau debu tu ada najis, bekas kecing di kucing tak boleh. Kena bersih. Dan tidak syarat debu tanah tu duduk atas tanah. Kalau atas tanah pun boleh. Atas batu boleh. Tepi pada tanah tu ada batu besar seperti. Tapi nya tiup di angin, debu tu lekat di batu. Maka tepuk atas batu boleh. Nampak? Ha. Ada orang kata kalau dalam kapal terbang boleh tepuk. Ada debu. Mana ada debu lah kapal terbang. Bukan lori JKR. Kapal terbang. Berhenti lah turun orang. Vacuum lalu. Ada debu lagi. Kapal terbang. Ladau. Nampak? Bukan macam surah kita. 4 bulan nak vacuum kali. Kapal terbang berhenti. Vacuum lalu. Dah ada debu. Tak ada. Kok mana ni nampak kok mana? Tepuk debu lah kapal terbang. Melainkan kapal terbang jawatan kerja raya awak tanam. Tu tak tahu lah. Lami belu dia bang. Kalau kapal terbang biasa memang bersih. Dah tepuk tak benda. Lori tanah lalu kok kampung kita kok depan rumah. Lepas tu lekat di nakur debu kuning kali. Kan lori tanah kan? Merah cermin. Tepuk di cermin. Boleh. Duduk di dinding rumah debu tanah. Nak? Tepuk di dinding rumah boleh. Kalau orang hak jenis sakit duduk atas rumah, duduk atas hospital ambil debu. Suruh orang sehat dia ambil debu, ambil tanah hak ada debu. Muntul lagi ambil tanah sini debu sikit. Bubuh dalam pinggang, bubuh atas perut kau anda bola tong. Wak naik atas hospital. Siapa masih nak semayang dah sini hak baruk-baruk tu. Nak? Tepuk debu tu. Buka atas perut tepuk. Buka pula sekali lagi, tepuk. Kanan, tangan kiri pula. Boleh semayang. Orang tak tahu kali ini, piping, kot lih waktu turun. Dia pergi patah nyaknya ke orang tu. Dah, sekarang, asok waktu turun pula. Dah, bodoh. Padahal debu tu nak naik atas ni, dah. Lagi mudah. Waktu turun kawan tu. Kawan tu masuk usi dah, gitu je lah. Dah nak boleh bawah. Jeng. Nah. Dah orang nak masuk lih amat, tak boleh buat kau, cung, musim tu. Tu kata, dah ada ilmu menyusah korang. Mana ya, debu tak tahu. Kalau mak sakit, tu sakit duduk tamah, mana ya, tahu mak. Boleh sepinggang. Dah bekas tepuk dah tu boleh lagi, boleh. Tak apa, licin tak apa. Nampak? Dah habisnya kalau sepinggang tu. Debu lekat di ring bah, boleh kau. Bah di ulu, ni debu kat layan. Kita pun tengok. Air tak ada, tambah. Barik, berhenti. Dia pun pergi kat ring, tepuk. Dia baca, tak tanya mu. Caranya debu tanah. Jangan debu dia lain. Debu kapur, debu cak, debu seming. Dah cik tu. Debu tanah. Duduk mana-mana pun boleh. Mudah. Orang lain tukar sapu. Boleh? Macam ambil wudu kan? Boleh orang tukang buh. Orang tolong nama wudu kita, tolong rasul. Boleh tak? Makruh saja. Melainkan kita uzur. Nak? Nabi tak suka orang lain tolong gonyong. Yang Nabi ni orang lain tolong tuang air. Pasal orang nak khidmat ke Rasulullah. Tapi Nabi gonyong sendiri tangan ambil wudu. Dah orang sakit? Sakit apa orang tu? Nak? Tak ada masalah. Mandi junub tak apa orang. Orang lain tukang jiru. Ada apa? Mandi junub. Cikgu. Mandi junub. Cikgu duduk kan. Bini jiru. Boleh tak? Bini gonyah. Takut junub pulau. Tak jiwa. Sorang je. Apa gitu? Hak boleh ni tak boleh. Hak tak boleh ni kebang nak buat. Nah. Sebab Rasulullah mandi junub bersama isteri Nabi. Sebut dalam kitab hadis. Dalam kitab Nailul Autaq, dua orang isteri Nabi cerita mandi junub bersama. Tak? Bini kita kan? Mandi sama kan? Nak? Tangan kita kakak tak sapa dia ronyok. Ke ni baru kata. Oh dia dah suruh kita ronyok dia. Dah. Nah. Sok buat gitu cikgu. Malam Jumaat ni. Biar bini tolong cikgu lah. Dia kena kasih sayang. Bini kata, duduk. Duduk. Cikgu tu. Ada apa? Senang ni tayang mutu. Baiklah, segi nak kabur. Kita tangan berbalut ada seming. Tangan daripada ujung seming sapa ke tengah. Accident. Okey, ambil wudu. Wajib kena basuh muka. Ambil wudu, basuh muka. Niat mengambil wudu. Komo macam biasa lah sunat. Hak wajib basuh muka, niat ambil wudu. Tangan semingai wajib kena ambil wuduk. Lepas basuh tangan dia lah itu. Lepas basuh muka. Basuh tangan. Lepas basuh tangan, lepas basuh muka nak basuh tangan tak boleh. Tangan dia seming. Maka di situ kita mula tayammum. Faham baik. Ingat tu dulu kini selama ni. Tadi muka wajib basuh. Pasal apa? Tak luka muka. Lepas gelegar lepas tangan muka, tangan pula. Tangan ada seming. Nah, maka kita situ tayammum. Nah, tak boleh sapu-sapu, tak boleh sapu orang lain tolong sapu. Lepas tayammum, apa tayammum? Sebab tangan kanan tak boleh kena air, tak sapa air atau luka dan sebagainya. Kena tayammum wajib. Tak tayammum tak sah. Lepas tayammum dah kerana tangan kanan ni ada seming, maka sambung balik wuduk tangan kiri. Hak, sehat, asyik. Lepas tu sapu kepala, telinga dan basuh kaki. Kena buat gitu, lidah tak sah. Ada orang ngajar, dia kata kalau tangan kita masih ada seming, wuduk tak ayah, kan tayammum saja. Ada ke pula? Nah, ha, tak betul gitu. Mengaruh. Nah. Ha? Dah. Hak tu untuk air tak ada. Tak kena cari air tu untuk air tak ada. Cari dulu baru dikira darurat. Nampak? Tak jumpa baru darurat. Kalau tak cari tak panggil kesepitan. Dah bila cari tak jumpa baru kesepitan. Bila kesepitan baru datang keharusan tayammum. Dah kalau orang hak luka kena cari air ni kau. Tak dah air hati cokoh tau. Nah. Haa. Kalau ada kaki pulak. Kaki pulak ada seming. Nah, rebah mutuh. Kaki kiri seming. Ha, ambil wuduk macam biasa dulu. Basuh muka, basuh tangan, tangan kiri, sapu kepala, basuh telinga, kaki kanan, tangan asuh kaki kiri, ada seming. Situ tayammum. Ha, muka pula. Accident. Muka. Bukan semi mozek tu pun. Lekat ni buang pusing. Nampak? Tok Imam. Nek? Ha, jadi ke mana? Muka itu. Tayamu dulu kan? Ha, tayamu dulu. Lepas tayamu, barulah start sambung wudu. Muka bahu ke mana? Basuh tangan, tangan kiri, sapu kepala, telinga. Ha, ha, dia gitu. Buang apa? Haa, cikgu tanya, kalau kita lepas tayammum, kita buang balik debu, boleh tak? Jawabnya, kalau lepas ambil wuduk, kita boleh kesak muka kita. Haa, boleh, tak apa. Eh? Haa. Bahkan sunat, bila kita tepuk, tengok banyak dengan debu, sunat, tepuk pula. Dia tinggal sikit. Bukan buang. Tepuk gitu. Ha? Tebal sangat. Yaknya, debu sambung gitu. Nampak? Haa. Takut kejut lah tengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Manu pun paling dia kata. Kejut tengok. Ingat beruk ni. Putih lebu. Nak? Ha. Jadi boleh buang tangan. Jangan lebih tebal sangat. Tepuk itu sunat. Ha, sunat tepuk biar tanggal rapanya. Eh, pasal dia bukan mengangkat hadas. Istibahatus salah. Mengharuhkan semayang. Eh? Ha. Dah kalau hadasah pula mana? Hadasah. Kaki semi. Haa, dapsor dia tak ada tertik. Bila kaki ada semi, kita nak mandi dulu boleh. Kita nak tayamum dulu boleh. Kalau nak mandi dulu, gini. Mandi dulu. Semi, akak tak boleh kena air. Nah, akak itu sebelah. Tak buat tak kerek lagi. Mandi lah, tebong-tebong. Mandi je tu. Haa. Semua wajib kena air, mereka akak semi tu saja. Itu sipang. Selesai mandi, lak, tayamum. Nah. Niat ganti tempat yang tak boleh kena air pada kaki. Iaitu tepuk debu, buh muka, tepukkan lagi tangan dan tangan kiri. Kaki saja kan? Jadi perbuatan kita di muka dan tangan ni rupanya membersihkan hadas yang ada pada kaki tadi. Nampak? Haa, begitu. Ataupun tayamum dulu. Nah, tayamum dulu boleh? Tayamum dulu. Lepas tayamum baru mandi. Boleh juga. Dia tak ada tertik. Nah, haa. Tak ada air, tak ada tanah, tak ada belaka. Umpamanya kena J, kena takak. Askor Amerika takak. Nah, ha, rebuh dalam kurung, dalam gua. Kurung dalam J. Air tak ada. Tak boleh nak wuduk. Dan tanah pun tak ada. Jawabnya semayang. dikira sah pada syarak. Kerana faqidu tahura ini, orang ini telah tidak ada dua alat suci. Maka datang syarak, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kalau mampu tu saja yang dia mampu, maka semayang tu wajib juga. Nah, ha, tak ada menanda lah dia. Dia orang-orang yang sengsor. Faslu fi adabil khuruji ilal masjid. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Apakah hukum memakai sarung lengan untuk menutupi lengan yang terdedah kerana memakai baju lengan pendek? Rupuan kot ni. Seorang telah berminat untuk sembelih seekor kambing untuk buat jamuan orang ramai kalau dapat kerja. Adakah ia dikatakan berniat? Berniat pula. Adakah ia dikatakan nazar? Adakah ia makan daging tersebut? Kalau kita bernazar, adakah kita kena sebut perkataan nazar? Minta penerangan. Orang puan pakai sarung lengan boleh ke tak? Boleh. Dia pakai baju lengan pendek, lepas tu dia pakai sarung lengan pula, boleh. Dengan dua syarat. Yang pertama, tidak menampakkan warna kulit. Yang kedua, tidak menampakkan bentuk lengan ni. Nampak? Jadi kalau zaman lening budak-budak puan, dia pakai t-shirt lengan pendek, lepas tu dia pakai sarung hitam. Jawab tu tidak sempurna menutup aurat. Kerana yang pertama, lepas dah, iaitu tak nampak warna kulit, tapi ketat. Tak boleh. Yang ketat itu hanya dibenarkan bagi perempuan untuk memakai baju lengan panjang saja. Baju kurung lengan panjang, baju t-shirt lengan panjang, baju kemeja lengan panjang. Dalam dia pakai sarung lengan. Dah lengan panjang, dah sarung lengan awak ambil lagi. Bila kita pergi kedai nak ambil barang, ni jatuh ni, lengan jatuh. Tak, makin nampak ada lagi sarung lengan. Hak tu dimaaf pada syarak. Ha, ni bukan nak spare bagi nak tunjuk ke orang. Lengan pendek. Lepas tu bahan sarung lengan. Nak? Ha, tak boleh. Dia niat nak sembelih seekor lembu nak pergi makan ke orang masjid. Maka dia pun tunai lah. Nak? Boleh makan tak lembu tu? Jawabnya dia boleh makan. Itu tidak dinamakan nazar. Nazar ni dia berlapas di mulut. Aku bernazar jika dapat kerja ini akan semelih seekor lembu kerana Allah. Nak umpamanya, atau jamu seekor kambing, sebut nazar. Atau wajib atasku semelih seekor kambing, ha, jadi nazar kok. Atau aku bernazar, jadi nazar. Litah dan hati, satu niat yang baik. Nak, bila jamu dia boleh makan atas. Dan apa bezanya? Sama. Cuma hak ni dipanggil nazar, hak ni dipanggil niat. Dan benda bezanya, hak nazar wajib kena tunai, tak buat berdosa. Hak niat sunat kita tunai, tak buat tak berdosa. Lagi bezanya, kalau nazar kita dah makan sikit pun, melainkan dalam nazar kita sebut, aku bernazar kalau aku dapat projek ni ke aku, akan semelih seekor lembu untuk jamuan masjid dan aku makan sebahagian daripadanya. Kalau nazar sebut gitu, boleh makan entek. Kalau nazar sembelih lembu saja, dari makan sikit. Siapa dari makan? Dia dan orang yang wajib dia tanggung. Isteri dia dan anak dia dari makan. Faham? Niat dalam hati, waktu bukan nazar. Sunat kita tunai. Faham? Dah pahala, pahala sama pula ke? Nazar pun boleh pahala, niat pun boleh pahala kau. Beri makan kau orang, takkan tak boleh pahala. Nah. Mok tua saya selalu nampak ayat Quran atas langit. Bisa dia. Kadang-kadang ayat tu pada masa petang, kadang masa maghrib pun ada juga. Soalan saya, betulkah ayat tu memang ada ataupun jelmaan syaitan? Adakah kelebihan ke orang yang boleh tengok ayat-ayat itu? Ha. Jawabnya boleh jadi betul, tak ada pelik dan mustahil apa yang terjadi. Nah, dan tak semua orang nampak. Ada orang nampak, ada orang tak nampak. Dan apa tujuan Tuhan nak tunjuk kebesaran dia? Nah, kalau kena tunjuk ke orang jahat, nak suruh jadi baik. Tunjuk ke orang baik, nak suruh dia besarkan Allah Ta'ala. Nak disuruh suruh tauhidkan Allah, syukurkan Allah. Nah, maksudnya benda-benda baik ni kadang-kadang Tuhan tunjuk ke orang jahat. Tanda-tanda dia nak insaf tu, Tuhan tunjuk jadi mimpi jumpa Nabi. Jahat sangat dia, Allah, anak dara sekali awak ambil sembeng. Tak main, dah main seorang dua gendong. Sembeng sekali aku. Nah, ha. Agak pakai bola berdiri mau. Tak main ke botol cek itu. Pakai tuanglah berdiri dulu. Tapi dia Tuhan nak jadikan dia baik, dia mahu jumpa mimpi jumpa ulama. Nah, ha, mimpi jumpa Nabi. Mimpi yang tengok syurga neraka, mimpi tengok orang kena sesil dalam kubur. Pasal Tuhan nak ubah sikap dia. Ada ke orang jahat gitu? Itu jadi baik, ada apa? Nah, ha. Jadi satu-satu benda tu kira-kira mustahil tak berlaku. Mustahil tak? Tak mustahil lah. Kalau ada ayat Quran di langit, tak mustahil. Mudah bagi Allah. Kalau kita memang tak nak buat. Nah, apa hukum mengambil wuduk dalam keadaan berbogel? Jawabnya sejuk lah. Ha, sah wuduk ni, kalau tak mahu sah wuduk. Tapi moleknya pakai kain lah. Lepas kita mandi tu, ambil kain tualat, pakai dulu, baru ambil wuduk. Neh, ha, comel sikit. Ha. Pasal wuduk ni dia ada doa, semua bismillah. Molek dia tumis puing dulu. Cikgu. Neh, pakai lah. Ha. Boleh tak guna wang faedah atau bonus tabung haji untuk keperluan harian kita sendiri seperti membeli barang dapur? Macam mana pula dengan wang bonus ASB? Saya ada menyimpan janggut tapi isteri saya tak suka. Sebab dia kata geli. Padahal menyimpan janggut itu sunnah Nabi. Ha. Dia bonus ke? Apa ke? Dia tengok dulu. Dia tak ada pada nama. Dia haram-haram. Dia segi syarak. Cara muamalat tu, cara macam mana bonus itu didapati. Bukan bonus tu benda makna haram. Ya. Oleh dia bonus haram, memang haram lah dia bodoh. Pinjaman bank haram, haram lalu mana boleh haram pinjaman yang ada riba. Dan pinjaman ada riba haram kat mana? Nah, jadi apabila bonus-bonus ni biasanya kita penyimpan. Bila kita simpan duit kita tu banyak. Nah, kalau kita seorang ya RM1,000 dah, kalau ada 100 ribu penyimpan mungkin beratus juta dalam tu. Ratus juta ini diniagakan. Kalau diniagakan di syarikat-syarikat yang sahih, yang molek pada syarak, maka daripada keuntungan niaga tu dibahagi kepada penyimpan mengikut persen kadar yang kita simpan. Hak tu harus pada syarak. Sebab niagaan itu harus. Tapi kalau peniagaan itu haram, maka bonus yang kita dapat haram. Faedah yang kita dapat haram. Nampak? Haa, dia gitu. Jadi apabila faedah itu atau bonus itu daripada yang haram, kerana di antaranya mungkin ada syarikat yang tidak betul pada syarak, yang tidak ikut syarak, ada tersenarai dalam syarikat-syarikat, nampak? Haa, yang dilaburkan oleh tabung haji ataupun ASB, maka jadilah faedah itu haram retek. Walaupun sedikit. Walaupun 10 syarikat besar, halal, ada satu je syarikat yang haram, maka hukumnya haram belaka. Kerana kaedah kita iza citama al halal wal haram ghulibal haram, apabila yang halal bercampur dengan haram maka hukum haram. Nampak? Nasi sepuyuh dua katang nanok, nampak? Bubur air dua katang halal tak itu? Halal. Bubur tai ayam unas sudu campur jadi haram ke halal? Ha, tengok pada hanus katang ni sudu tai ayam unas. Tai ayam unas tiga katang nasi sute. Guna pulak. Ha, nampak tak? Ha, dia haram ni bisa sikit jadi haram dia. Nah, ha, dia gitu. Jadi kalau haram bonus atau faedah itu, maka tidak boleh digunakan untuk keperluan sendiri. Tidaklah digunakan untuk maslahat awam. Nah, ha, buat pagar sejik, buat titi, buat jalan dalam kampung, kat mana-mana lecoh lah kampung, beli batu tambung. Nah, ha, boleh kan? Ha. Akhir-akhir ini kedai makan masakan siam banyak. Lalu ramai pengunjung. Dalam makanan diletakkan pelaris, debu mayat. Menyebabkan orang makan sakit, tidak dapat tidur, fikiran terganggu. Malah baca Quran dan semayang. Apa hukumnya? Melaris, pelaris, pekedai meletakkan pelaris makanan seperti itu. Jawabnya haram kita meletakkan suatu perkara yang tidak suci pada syarak untuk dimakan oleh orang lain tadi. Ni sengaja bubuh debu mayat. Jadi orang makan jadi tagih. Itu berhati-hati. Tak? Benda gitu, benda yang ni melupakan orang kepada Tuhan, memang haram. Kalau benda yang tak melupakan orang pun haram itu. Nah, umpama tangan kita kotor, orang puang kan? Nah, dia nak buat jepu pisang, dia kena ramah lah pisang. Pengak ramah pisang tau. Lepas tu korek dia hidung. Ramah pula. Hukumnya haram tau. Walaupun tak hidung tu bukan najis, kerana benda tu yang mustakzarah, yang dibilang keji di segi syarak. Haram dah buat kerja gitu. Dan ni apa orang makan jadi lupa Tuhan, lupa semayang. Nak? Memang kena laknat lah. Tokek dan apa hukum masa kerja saya ambil barang dalam tong, peti kipas, saya baiki dan saya gunakannya. Kok mana pulak? Saya seorang pekerja kontrak MPKT. Apa hukum malam masa kerja saya ambil barang dalam tong, peti kipas, saya baiki dan saya gunakannya? Oh, sapoh kau. Dalam tong sapoh, dia jumpa kipas, dia baiki jadi molek semula. Halal. Dia boleh jumpa tu dalam rumah orang tadi. Jumpa mana kipas? Jumpa dalam rumah orang tadi. Dalam pagar tak boleh. Tapi kalau luar pagar boleh. Biasanya luar pagar tu orang tong sapoh. Nak? Kat tong sapoh. Jadi dia, kipas hak buruk tu dia buh kat tong sapoh. Bak nak bola tong sapoh tak boleh. Dia buh luar. Jawabnya kira tong sapoh juga tu. Tapi kalau duduk dalam pagar je bahan kira sapoh. Dah dia awal. Nak? Jadi tak ada masalah lagi. Jumpa kipas baiki kipas, jumpa mesin nyo baiki mesin nyo. Boleh boleh ada. Nak? Halal. Macam orang duk cari barang atas siapa? Halal. Neh, pasal atas siapa tu tak kau buang siapa. Nak? Baik pada pergi masuk rumah kan orang alam. Pecah kau tikap, pecah kau dapur. Nak? Tu haram tu kelopok penyamun. Apa pula hukum saya ambil barang dalam tong saya jual dan duit ini saya beri pada orang miskin? Lagi bagus. Nak? Apa hukum tolong pam kad orang lain? Pam kad mana pula? Punch. Oh, dia tulis pam. P-A-M. Ingat pakai pam gitu. Jawabnya, tengok keadaan majikan. Kalau majikan itu membenarkan pekerjanya kirim pam dengan sebab tengah pekerja itu nampak kesempitan, sekat tengah jalan. Nah, rodiknya kalau kabur pun memang majikan dia tahu dah, tak marah. Maka boleh dia tolong pam kad. Tapi pangskat kan dia kerja dia memang tembol lagi ataupun memang malas ponting dan sebagainya, badi ponting, badi tulung-nulung, maka tak boleh. Nah, ni tengok keadaan. Apakah saya gunakan duit dan barang kemas yang terjumpa dalam tong apa? Pulak dah banyak ni tanya. Nah, halal lah yang jumpa dalam tong apa. Rata-rata putus-putus dah ada. Kau kaya tu, huk atas. Nah, tengok atas. Jang, huk. Oi, kau kaya. Nah, jadi kalau dalam tong apa biasanya halal lah. Nah, melainkan kalau benda itu pada adatnya bapa kau buang benda ni. Dah rata tu rata mak. Orang tersalah buang. Bila tersalah buang, maka kena iklam dulu setahun. Walaupun dalam tong apa. Nah, sebab bukan kata halal tu halal semua barang, tengok keadaan. Nah, macam kau jumpa barang jatuh kau. Nah, jalan-jalan jumpa cicing. Cicing tu tengok tunggu orang lalu, dok lalu dok, boleh ambil. Dan iklan setahun boleh jadi milik kita. Tapi kalau barang besar tak boleh ambil. Walaupun tuan tak mari ambil. Nah, di jalan-jalan bergerak, dijumpa goza. Mana? Kita tengok insya-Allah tak mari ambil juga. Yang ambil wali. Tak leh. Mana tak barang besar tak leh, barang kecil. Pasal barang besar goliknya orang tak hilang. Nampak tak? Neh? Dia kira bodoh wali. Benarkah wanita yang baru lepas bersalin kena mandi wiladah sedangkan darah ipahnya masih ada? Tak benar. Neh? Kerana wiladah itu hadas. Bila hadas, dia anak angkat hadas, ada lagi hadas, maka tunggu kering darah nipas. Maka bila kering dalam nifas sekali mandi saja dengan niat sahaja aku mengangkat pada yang besar selesai dua hadas sekali itu. Nah, dia sama macam wuduk kok. Kalau kita buat dua perkara yang membatalkan wuduk, maka sekali saja ambil wuduk. Nah, atau pak benda berlaku tembus kereta, pak hadas berlaku. Nah, sekali juga ambil wuduk, bukan dua kali. Bak pun ambil wuduk dua kali, pak wuduk-wuduk juga. Hak pertama, aku ketuk. Yang kedua, aku tidur. Haa, tak payah sekali saja. Nah, pak kali pun sekali juga ambil wuduk. Nah, haa. Dia bangun tidur, batal wuduk itu. Haa? Batal wuduk. Lepas bangun tidur, pecing. Batal lah. Dua kali batal. Pancing masuk dalam bilik air. Nampak? Bilik air setuh dengan bini dia. Tiga kali batal. Dia setuh, sedap kan? Ketuk. Mahal tak? Ha, empat kali batal. Sekali je wuduk. Nah? Ha. Wanita yang tinggal solat semasa haid. Semasa sakit bersalin. Adakah kena qada solat? Ya, kena qada solat. Sakit pukul satu, pukul dua. Dah balik parang-parang roh, dah nak bayang sakit nak bersalin. Oa sakit. Nah, bila beranaknya sakit daripada zuhur sampai ke garib baru beranak. Nama Muhammad Garib anak. Faham? Ha, jadi ditinggal dua waktu semayang, zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar ini nipah lagi. Dok, pasal sakit nak beranak. Lepas baik kat gigi wajib kena qada. Lepas kering nipah, faham ke? Kena ingat tu. Nah. Atau bangun nak semayang subuh, bangun kondang nak semayang subuh, nak beranak. Nah, sakit tubik darah. Habis subuh baru beranak. Tak dah nak semayang subuh. Sakit sangat tadi, guluri batin. Dah. Lepas kering darah nipah 2-30 hari lagi, kena kabar subuh. Ni kabar ke bini? Nah, ha, repak dia kira, dia buat dok gitu. Nah, wajib kita kena ajar dia. Ha. Pasal kadang-kadang lama. Ada hak sakit zuhur, subuh esok tak beranak lagi. Tak? Tiga kali panggil Messi. Messi bagi tiga kali bidang lagi. Punggung garik tak beranak juga. Bidang kata kita balik dulu lah. Nak ambil okok daun. Nak tinggal okok daun. Orang bidang kapung. Mari pula. Lepas aku 10. Aku 10 hari pula. Nak? Oah. Tak jadi apa. Aku 3 baru balik. Balik dulu lah nak tengok laki yang ber. Nah, mari pula kat subuh tak jadi apa pula. Kau selah barulah beranak bidang. Bukan dia. Neh. Ha. Dah lama nak tunggu bidang beranak. Ha. Jadi hak tu sakit orang-orang dari bayang tinggal ingat kena tanda tu. Tuk lelaki tu kena ingat kena ajar, kena tanda. Nah, ha, jangan main naik duk tunggu luar bilik saling. Ha, duk tunggu nenu. No, bini mu tinggal bayang mu tanda dah. Mu nak gabung pula lagi. Ha, tengok ke bini nak bining. Basi gaduh. Apa hukum meminta air semayah hajat direndi pada kedai yang baru dibuka? Kalau kita intikok, kalau kita rendi, kita orang curi, takut nak masuk apa semua, jadi syirik. Tapi kalau kita ambil berkat atas perbuatan Rasulullah SAW, dia ambil air semayah, dia ambil baca Quran tiup pada air, direndikan pada orang sakit, maka kita nak ambil berkat gitu. Nah, maka hukumnya harus. Ha, itu kena jaga-jaga kan? Nah, jangan wak-wak pakai tiga-tiga orang itu. Nah, ha. Saya dalam hidup banyak lara. Dok mu seorang lara belaka ni. Dengan aku lara. Lepas tu ada juga kawan saya suruh muhasabah diri. Ha, boleh. Tapi saya tak faham apa itu muhasabah. Ha, minta penjelasan. Apa makna muhasabah? Kawan dia suruh muhasabah. Kawan dia pun satu harap tak pesan, tak khabar ke dia. Dia kata muhasabah diri. Dia ada mu lara. Ha, muhasabah. Dia buang huruf min. Nampak? Tinggal huruf ha, sin dan ber. Termarbutah buang. Hisab. Hisab tinggal. Ilmu hisab di sekolah. Mana benda? Kira. Kira diri. Nampak? Kita ni lah. Oh, kira kat attack kita ni. Umur berapa dah? 80 dah. Nah, aha, tak mu semayang lagi. 80. 2 hari lagi mu nak hidup. Katakan dah. Nah, dah bekal banyak mana. Padang dengan Wak Isyang 300 bulan tak pergi surat. Nampak? Ha, siapa nak jawab lagi mu? Tekok tak ngaji lagi. Nah, halah haram mudah faham ni. Fatihah lah tak bukan. Nah, dia dengar takut apa. Siapa nak tolong jawab lagi? JKK tolong jawab. Yang mu ikut je. Ha, jadi ada mahalah. Ada perkiraan. Bukan kira lama 24 jam tak kerja buat tak. Dalam sehari tu ada wak kira. Nah. Ha. aku ni semayang fardu saja, sunat tak ada langsung, macam mana nak dekat diri kepada Allah? Nak ha, kalau nak baik dengan raja, jadi rakyat saja tak boleh, rakyat yang suka beri hadiah baru rapat dengan raja. Nak ha, jadi ada muhasabah, kira-kira, kira mana, kira yang membawa kepada kita ni beramal tu akhirat. Kalau kira nak cari lubang projek tu muhasabah juga tu. Nah, ha, nak jadi ke muhasabah dak tu. Neh? Ha. Saya jumpa wow lekat dekat wayar api rumah saya. Ha ni jumpa wow pula. Saya pun buat main lah. Boleh tak ustaz saya ambil wow itu, sebab 2-3 hari dah dia lekat situ dan tuang dia tak mari-mari ambil pun. Wow itu 30 sen harganya. Jawabnya tengok adat lah. Adatnya kalau 2 hari adat mari lagi memang kalau cara dah, maka kita ambil main boleh. Nah, tapi kalau adat negeri itu biasanya kalau wah 40 hari baru orang mari ambil. Jawabnya tak boleh, tunggu 40 hari dulu. Ha, tengok adat, tengok akan akan urus setempat. Biasanya kalau buat 3 wasiat orang panjang tak dia ambil. Taklah. Ha. Mak saya benar saya main lepas maya asar dan naik semula atas rumah 6:30. Saya selalu beri salam sebelum masuk dalam rumah. Hari itu saya naik lewat sikit 6:45. Saya beri salam, mak saya jawab assalamualaikum pada bapakmu. Sebab dia nak marah ke saya. Dosa tak dia kata gitu? Ha. Bekeh juga mak ni. Ha. Jadi jak patutlah jawab gitu, neh. Ha. Betul ke tak kita kena bagi cincin si mati kepada tukang mandi mayat? Ke mana pula lagi? Ha. Ada pula cincin mayat kena bagi ke tukang mandi. Sedak dia. Kalau cincin mesti tak apa, hak 3 riyal. Dah kena cincin beliau mak kita, hak 5-6 ribu. Nak? Nak pergi ke dia? Aku nak jadi tukang mandi. Nah. Ha. Eh, banyak lagi ni. Boleh 15 minit ni? Ha. Apakah benar nila itu bernajis? Najis aku nila. Tengah kuliah pun nak kenalan kau. Najis tak nila? Ha? Najis tak? Ha, cara pembuatan kadang-kadang dipertikaikan. Nampak? Ha. Jadi kata boleh jadi najis, boleh jadi tidak najis. Pekoh kata hukumnya harus kita guna. Faham ke? Ha, biasanya nila ni lepas orang gendang tu orang jemur selalu. Eh? Ha. Sebab orang tak bilah dah. Nak? Jadi bila ada mungkin halal, mungkin najis, mungkin tidak, hukumnya harus pakai. Dalilnya kain yang didatang dihadiahkan kepada Nabi SAW dan kain itu datang daripada Yaman. Dan pada masa itu kain itu kadang-kadang dicampur dengan ha, kalau orang kafir buat dia berendam dengan air kencing unta. Kan dia nak suruh cerak benang dia. Nak ha, mati kala. Kalau buat orang Islam dibuat dengan benda lain yang suci. Jadi Nabi tak tanya, hak ni hak dengan air kencing dah. Nabi pakai tadi. Menunjukkan kalau tidak ada dalil kuat sebelah hak haram, hak nanti, hukumnya kakau kata harus. Ha. Ha, boleh guna. Boleh tak kita melambatkan waktu untuk tunai nazar? Melambatkan waktu untuk tunai nazar. Guna pula. Ha, jadi dia menazar. Dia menazar. Aku menazar kalau aku dapat, aku tak baik sakit ini, aku nak derma RM10 kepada masjid. Baiklah dia pada bulan Februari bulan 2, baiklah sakit dia. Dan ke wajib kalau dia ada RM10, dia kena sedekah selalu ke masjid. Dia tangguh tu haram. Yang boleh tangguhnya esok saja. Nak, malam ni tak wajib buat selalu. Nah, macam kata dia menazor, kalau dia baik sakit ni, dia menazor nak beri sedekah ke orang miskin RM100. Nah, malam tu pukul 2 pagi, dia pun baik penyakit. Dia pun teringat nazar. Maka tak wajib kita tubik pukul 2 pagi cari yang miskin, we set RM1. Esok boleh tangguh. Adapun hak ni saja-saja tangguh 10 ayat tak boleh. Nampak? Kerana barang tu dalam keadaan wajib dah. Nah, ha, kena segera. Benarkah ada istilah adik beradik anjing? Apakah maksud? Cikgu, adik beradik anjing benda? Mak tulis ayah lain-lain. Kalau mak lain, ayah tulis? Ha? Ha, tak benda gitu. Ha. Mak tulis ayah lain-lain. Adik beradik anjing. Kita ingat ke baloh hak mak? Ada baloh hak mak dia, adik beradik anjing. Nah, rupanya mak tulis pok lain. Ya ke tak? Ha. Pok saudara beraya. Nampak? Ada juga dah nak aneh orang tiga ni. Itu bisa ni. Dia ambil kabar kan? Bisa pada bahasa Perancis ni. Mak saudara beraya. Mak saudara dia tu maknanya kekoh kan? Baik kekoh kan? Dah duduk saja tak kira. Jerebar tu, jerebar ni. Nampak? Ha. Bila seorang itu kirim salam melalui kita, dia kata kirim salam kepada semua. Bagaimana kita nak sampaikan? Kerana ia tidak menyatakan nama orang yang dimasukkan, tapi disuruh jelaskan. Kita nak balik ke Ganung, kita pergi jalan Kuala Lumpur. Kawan kita Kuala Lumpur kata, dah apa kirim salam ke semua dah? Haa, jawabnya wajib tak kita sampaikan? Tak wajib berlaku khilaf. Melainkan dia kata, kirim assalamualaikum, baru wajib. Nampak? Baru wajib kena tunai. Tapi masalah kepada semua, semua hak duk dianu ni. Nyanya kita. Habis juta lebih SMS. Nah, ha, jadi kalau semua kita tengoklah dia jumpa kawan-kawan kita, nah, duduk ramai-ramai kabur gitulah. Kirim salam pada semua. Nah, ha, wajib siapa gitu. Dak ubah nama dak apa. Cukup dengan kita sebut sahaja. Soalan seterusnya. Apa, macam mana cara mengambil wuduk dengan sepotong air? Kalau tengok pada sepotong air, rasa macam tak cukup. Tak cukup, tak boleh. Dia kena cukup. Nampak? Dia nak ambil wuduk dengan sepotong air. Botol tengok botol. Ha, botol satu. Dia tak cukup, ha? Botol biasa tu orang minum, mineral. Nampak tak? Ha, cukup tu, botol besar. Nah, botol besar tu, satu liter tau. Liter setengah, botol besar tu, dua yang. Boleh? Kalau kecil tu pun boleh. Kita ambil buat turun biru sikit-sikit. Lepas tu gonyong. Ha? Gosok dia tu. Nah, lepas tu letak atas tangan. Ataupun letak atas tangan kan. Lepas tu buat gitu. Buka ni pulak. Buat gini. Botol kek tu boleh lagi. 500 liter. 500 mililiter. Nah, ha. Boleh. Dik. Buat kat dulu. Ini pakai tuah gitu. Mana boleh. Nah, tuah kita 3 lari tak cukup. Saya dengar ustaz mengajar, dia kata kalau kita tayamum masa menyapu lengan, tak boleh sapu pada tapak tangan. Kerana jadi mustakmal. Tak apa. Nah, ha. Dia mustakmal ni gini. Kita sapu di muka, kita sapu di lengan. Lepas tu debu yang lekat pada muka kita ambil balik. Cari ngokok bega, cokok. Dapat sikit debu tu, tu mustakmal. Mustakmalun. Debu yang telah dipakai. Debu yang lekat tangan, yang jatuh balik, yang tu bukan. Nampak? Ha, tidak mustahmal tu. Saya seorang cikgu. Di sekolah banyak program ceramah. Boleh tak saya jemput penceramah wanita untuk motivasi keluarga cemerlang, untuk pelajar rapat dan guru-guru? Ha. Contohnya Datuk Siti Norbayah. Jawabnya, menurut pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'i, tidak diharuskan penceramah wanita untuk laki-laki bukan mahram. Jika sekiranya di sana ada lagi orang laki-laki yang boleh berceramah apa yang dia boleh ceramah tu. Tapi orang laki-laki tak ada dah dalam negeri itu boleh ramah apa yang dia tahu. Melainkan orang puan itu saja, maka baru diharuskan pada syarak. Nah, ha. Di sekolah pada masa peri, boleh tak saya baca Quran, hadis? Kerana biasanya masa dihabiskan dengan sembang dengan kawan-kawan. Ha, boleh. Eh? Nampak? Ha. Kalau dapat tahu di jabat pelajaran, dia ni masa duduk saja tak mengajar, tak ada kelas, dia baca Quran, dia kena hukum. Nah, kena denda. Tak lah. Ha, tak apa. Tak apa dah orang bukan mahram tengok gambar saya masa cek. Masa tu 9 tahun. Saya tak akan tudung. Sekarang umur saya 18 tahun. Gimana ni ustaz? Jawabnya, apa yang harus dilihat, apa yang tidak wajib ditutup, maka harus dilihat orang. Benda yang haram dilihat, maka haramlah tidak dipertontonkan kepada orang. Nah, umpamanya dia telah dewasa. Orang telah dewasa ni boleh tak dia buka tudung? Dah, kalau tunjuk orang gambar tu boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau budak-budak aja kata dong. Nah, budak kek aja kata dong. Dah haji, dah tu kau tengok. Dah mok dia gerak lagi pasal kau tengok. Haram tak? Dah mana kuat tengok jangan gerak pasal dengan gambar saja. Kuat orang ni lah. Ha, bila tunjuk orang dah, dah haram, dah gambar lagi dah haram. Nah. Seorang yang berpoligami mempunyai dua tempat tinggal. Satu pada Tianung, satu di Dungu. Suatu hari, suami tersebut ingin pergi ke Kemaman. Dan ia bertolak dari Kuala Tianung. Adakah ia boleh solat jamak masa ia ke Kemaman? Ia melalui mukimnya di Dungu. Adakah dua mahara itu dikira di Dungu atau dari Kuala Tianung tempat ia bertolak minta penjelasan? Orang ini ada dua isteri. Ha. Cikgu, contoh. Cikgu nikah seorang lagi, Dungu. Anak JKK. Ha. Ha. Jadi cikgu daripada Tianung balik Dengung, Dengung balik Tianung, dia main bulang itu. Tiba hari balik rumah orang tua dengan Tianung nak pergi ke Mamang Kijar, pergi Kijar nak ambil sain itu kan. Ha. Datuk itu. Jadi cikgu pun daripada Tianung nak pergi ke Mamang, perjalanannya 95 batu. Ha. Nah. Jadi tapi cikgu akan masuk mungkin rumah cikgu sendiri di Dengung, rumah bini muda cikgu. Ha, jadi kira rumah cikgu juga pasal cikgu duduk dua tempat tinggal. Jadi jawabnya bila cikgu nak pergi ke Nus 95 batu lalu kok dungung mungkin rumah cikgu juga putuh wala ai putuh musafir. Faham? Ha, putuh musafir. Jadi kira perjalanan mesti daripada Dungung ke Mamak. Siapa 56 batu dak siapa ke Kijar. Dak. Ha, malaikat cikgu dak lalu kok Dungung. Nah, lalu kok Kipsi. Nah, ha, pasal kita masuk balik mungkin kita putus musafir walaupun tak turun. Nah, soalan terakhir mana ni? Seorang suami ingin berkahwin lain tapi buat perjanjian dengan bakal isteri kedua bahawa ia hanya boleh datang satu hari saja dalam seminggu di rumah bakal isterinya. Adakah perjanjian tersebut masih terpakai setelah berlaku perkahwinan mereka? Mengenai pula kalau isterinya ingin membatalkan perjanjian tersebut. Ha. Jadi dia buat perjanjian. Kalau mu nak nikah dengan aku boleh. Tapi aku seminggu sekali gila yang dia mahu. Ha, yang hari lagi rumah bini tu. Nah. Dia pun buat perjanjian. Nah, bila buat perjanjian, maka hukumnya tunailah perjanjian sebagaimana yang dibuat. Bila kahwin dia pun rumah bini muda pergi sehari, bini tua 6 hari. Jawabnya bila begitu, suami ni tidak berdosa. Sebab suruh mari sehari saja daripada dalam seminggu adalah dengan keizinan tuan punya hak, iaitu isteri kedua. Ha, dia yang izin. Nampak ni? Cuma nak khabar tak dosa. Lepas pada tu dia nak batalkan perjanjian itu, hukumnya harus dibatalkan. Bila dia batal dah, ditarik balik izin dia, maka balik sehari semalam seorang pula. Macam sedia kali. Nah, dia tak boleh pakai sampai kiamat ni. Nampak? Sebab perjanjian dia mesti ada dua orang. Suami kata tak setuju nak main nangsa juga. Si kata tak balik asal. Mana? Hak mana menang? Balik asal. Ambil hukum syarak mana? Hukum syarak ada guna itu. Ah, selang sehari. Ah, jadi selang sehari ni muafakat dengan hak isteri. Jawabnya menang hak isteri selang sehari. Sebab ada pertikaian. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu berbalah pada sesuatu. Nah, ha, farudduh ila Allah wa rasuli. Hendaklah kamu kembalikan hukum mengikut Quran dan hadis. Balah. Suami nak nari. Mau bini tua. Isteri muda nak tak selang sehari. Ha, rajak Quran dan hadis mula. Sari-sari. Jadi, dalam kes ni, maka batal perjanjian. Apabila isteri menarik balik keizinan. Macam isteri dia kata gini lah abang. Abang ni gaji kecil. Jadi bulan-bulan piti makan tak payah uyah. Nak sibu uyah lah abang. Cetam, nah, tak payah uyah. Saya gugurkan hak saya tu. Saya gaji saya besar tau. Ha, saya hari 2,000 dah boleh cari. Kau teater ni ni. Nak? Ha. Lelaki tak pernah inyong lah. Gok. Nampak? Ha, jadi gugur lah. Sampai 8 tahun kahwin, dia tarik balik. Hak dia kata izin dia tu tak payah beri, maka jawab kena beri semula nak pakar. Ha, itu